إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin hadirin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada kajian Ahad yang lalu telah kita bahas bab ke-16 berkaitan tentang buka'ul walidain, tangisnya kedua orang tua, yang telah disebutkan riwayatnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, buka'ul walidain minal uquqi wal kabair, tangisnya kedua orang tua dan menjadi sebab tangisnya kedua orang tua itu termasuk al-uquq, bentuk menyakiti keduanya, wal-kabair, dan juga termasuk kategori dosa-dosa besar. Dengan selesainya hadis tersebut, maka melangkah berikutnya bab yang ke-17. Bab ke-16 hanya disebutkan satu riwayat hadis, maka dengannya kita melangkah pada bab yang berikutnya ke-17, bab da'watul walidain, doanya kedua orang tua. Kita masih mempelajari terus mentelaah riwayat demi riwayat, bab demi bab di awal kitab ini, dimulai dengan bagaimana bermuamalah terhadap kedua orang tua. Sampailah kita pada bab ini, da'watul walidain, menjadi atau doanya kedua orang tua. Disebutkan riwayat, haddatsana Mu'adz ibn Fudalah قال حدثنا هشام عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. Disebutkan dengan rentetan sekian riwayat para perawi, sampailah kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan sabdanya, "Thalathun da'awat mustajabat lahunna la syakka fihinna." Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa ada 3 doa yang terkabul, yang akan diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La syakka fihinna, kata beliau, tidak diragukan lagi padanya, pada perkara-perkara tersebut. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan yang pertama, da'watul madlum, doanya orang yang dizalimi. Wa da'watul musafir, yang kedua adalah doanya orang yang sedang bepergian. Wa da'watul walidain ala waladihima, dan doanya kedua orang tua terhadap anaknya. 3 doa tersebut adalah terkabul di sisi Allah Jalla wa'ala. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, thalathun da'awat, ada 3 doa. Artinya terhadap mereka yang berbuat baik kepada 3 jenis atau 3 golongan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga terhadap orang yang menyakiti terhadap mereka. Hati-hati, telah diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang dizalimi, orang yang sedang dalam keadaan safar, dan juga orang tua terhadap anaknya. Nah, mengapa doa mereka betul-betul diperhatikan oleh Allah Jalla wa'ala? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan mustajabat, bahwa doanya itu terkabul. Li'anna du'a'ahum yakunu biriqqatil qalbi, karena doanya mereka itu dengan hati yang luluh. Nah, dalam kondisi hati mereka itu sangatlah terasa dengan apa yang ada pada mereka. Mengapa demikian? Disebutkan bahwa yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi, diterangkan oleh al-imam Al-Manawi rahimahullah, zalamatuhu wa qahruh, karena dia dalam kondisi orang yang teraniaya, orang yang sedang dalam kondisi ditekan, diintimidasi, disakiti. Tentu orang yang demikian adalah orang yang sedang dirugikan oleh pihak lain yang menekannya, yang menyakitinya. Nah, maka doanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terkabul, karena dia dalam posisi yang terkalahkan karena sebab dianiaya. Nah, sekalipun yang dianiaya itu adalah orang fajir, wa in kana fajiran, sekalipun orang yang dianiaya itu orang yang tidak taat kepada Allah, sekalipun dia orang kafir, nah, tapi dia dalam posisi yang dizalimi, maka Allah Jalla wa'ala tetap menghargai keberadaan mereka. Nah, Islam sangat menekankan dan menjaga terhadap keadilan. Tidak diperkenankan untuk sedikit pun berbuat zalim kepada manusia, baik kepada sesamanya kaum muslimin dan juga kepada al-kuffar. Nah, kaitannya dia kafir, kaitannya dia seorang yang fajir, dia pelaku maksiat, tidak taat kepada Allah, tapi dia dalam posisi dia dizalimi, maka diperhatikan permintaannya atau doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kekafirannya, kefajirannya itu kembali kepada dirinya. Dan tetapi dia dalam posisi orang yang terzalimi. Itulah sebab mengapa beliau sallallahu alaihi wasallam kategorikan atau sebutkan doa yang diijabahkan. Kemudian yang kedua adalah da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar. Nah, mengapa mereka termasuk golongan yang dikabulkan doanya di sisi Allah Jalla wa'ala? Li ghurbatihi wa wahdatihi. Karena dia dalam kondisi yang asing. Dia safar tentunya jauh dari keluarganya, jauh dari daerahnya. Dia menuju satu tempat yang baru. Mau tidak mau dia merasa terasing atau dia merasa tidak terbiasa sebagaimana dia di daerahnya. Nah, perbekalannya terbatas. Kemudian dia harus tanya ke sana, ke sini. Layaknya sebagai orang yang asing datang ke suatu daerah, wilayah lain. Dan dalam kondisi kesendiriannya. Nah, maka keberadaan musafir diperhatikan oleh Allah Jalla wa'ala. Bahwa doanya dikabulkan. Termasuk ketika dia di dalam perjalanan safarnya. Maka dianjurkan dia untuk berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Menyempatkan di sela-sela safarnya untuk berdoa kepada Allah. Karena saat-saat itu adalah saat yang diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya orang safar itu lelah. Baik sebagaimana bagaimanapun kendaraan yang dia naiki. Nah, kendaraan senyaman apapun tetap ada kelelahan. Nah, walaupun kecil mungkin persentasenya dibandingkan kendaraan yang biasa dan sebagainya. Perbekalan terbatas. Nah, kemudian dia harus bawa barang bawaan. Nah, demikianlah kondisi musafir. Maka dengan itu menjadi alasan bahwa musafir itu dikabulkan doanya selama safarnya itu adalah jaiz. Safarnya dalam kondisi yang dibenarkan atau dibolehkan menurut syariat. Bukan safarnya dalam keadaan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Ada beberapa jenis safar yang syar'i. Nah, safarnya seseorang ketika menuntut ilmu agama Allah Jalla wa'ala, ia harus safar ke negeri yang lain untuk menimba ilmu kepada para ulama. Nah, kemudian juga dia safar untuk mencari rezeki untuk keluarganya. Dalam rangka untuk mencari rezeki yang halal. Dan jenis-jenis safar yang lain yang disyariatkan. Demikian pula ada jenis safar yang mubah. Nah, safar yang boleh untuk dilakukan. Nah, dan di sana ada jenis safar pula yang terlarang. Safar dalam rangka bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Safarnya mengandung dosa. Maka tentunya tidaklah termasuk dalam hadis ini bahwa doanya dikabulkan. Melainkan adalah safar yang jais, apalagi safar itu adalah safar yang syar'i, safar yang disyariatkan di dalam agama Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga adalah doanya kedua orang tua. Dalam riwayat lain dengan kata al-walid. Dengan kata al-walid. Ada pula yang bersama kita al-walidain, dua orang tua. Maka kedua riwayat itu sama-sama benarnya. Dan jika disebutkan dengan al-walid artinya ayah, maka sudah barang tentu adalah ibu. Nah, jika kita dapatkan satu riwayat dengan kata al-walid saja yang maknanya adalah ayah, maka sudah barang tentu adalah ibu. Li'annaha dakhilatun fi makna lafadz al-wahid. Nah, karena dia termasuk kata yang satu yang tidak bisa terpisahkan. Jika disebutkan kata ayah, maka sudah barang tentu adalah ibu. Sedangkan riwayat yang bersama kita al-walidain, kedua orang tua. Maka doanya kedua orang tua adalah dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya bagi seorang anak berusaha untuk mendapatkan keridhaan keduanya, sebagaimana hadis-hadis yang sudah kita lalui, dan berusaha menjauhi sebab kemarahan keduanya. Seorang anak hendaklah berusaha untuk mencari ridha keduanya, selama tentunya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang mubah. Ketika kedua orang tuanya menginginkan sesuatu dalam permasalahan duniawi, selama itu tidak terlarang, maka seorang anak berusaha untuk menuruti dalam rangka mencari keridhaan keduanya, dalam rangka untuk berbuat baik kepada keduanya. Demikian, karena kita berusaha agar keluar dari sanubari kedua orang tua, nah, kepada anaknya adalah kalimat-kalimat yang baik, terlebih lagi ketika doanya tadi tercurahkan kepada anak yang dicintainya. Nah, maka dikategorikan doa kedua orang tua tadi adalah yang dikabulkan karena ketika anak itu terpisah dengan kedua orang tuanya, maka rasa harap kedua orang tua itu sangatlah besar dinanti-nanti kedatangan anak-anaknya. Nah, tentu orang tua tidak menginginkan untuk jauh dengan anaknya. Tapi dalam satu kondisi, dalam rangka untuk mencari ilmu, dalam rangka untuk suatu keperluan, sehingga harus memisahkan sementara, tetap kerinduan itu, harapan itu tentu ada sebagai kewajaran manusia, terlebih lagi dari darah dagingnya, orang tua kepada anaknya. Yang belum tentu anak itu juga keterkaitannya besar kepada kedua orang tuanya. Nah, tidak sebegitu bagi anak. Nah, tetapi anak yang saleh, anak yang mengerti, tentu tetap adanya kerinduan dan kecintaan kepada kedua orang tua. Malah ada sebagian dari anak jauh dari orang tua adalah lebih baik. Nah, tidak demikian tentunya seorang anak yang saleh, salihah, dia terus berharap dengan keberadaan keduanya, memanfaatkan keduanya selama masih hidup, nah, untuk mendapatkan keridhaannya. Maka jaga dengan sebaik-baiknya hubungan kita dengan orang tua semumpung masih hidup. Nah, maka lakukan hubungan yang baik, tanya bagaimana keadaannya, layani keduanya semampu kita. Terus kita berusaha mendoakan keduanya. Dan jika keduanya atau salah satunya telah meninggal dunia, maka kita terus berbuat baik dalam bentuk mendoakan. Dan itu termasuk ketulusan anak, bahwa berbuat baik tidak hanya keduanya masih hidup, tetapi sepeninggalnya kita senantiasa tidak lupa untuk memintakan ampun untuk orang tua kita, memintakan rahmat Allah Jalla wa'ala untuk keduanya selama keduanya itu wafat dalam keadaan sebagai muslim. Itulah tiga kategori atau tiga golongan manusia yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan dari hadis ini, kita bisa petik beberapa kandungannya. Yang pertama, bahwa doa orang yang dizalimi tidak akan ditolak, baik dia muslim ataupun kafir. Doa yang dizalimi tidak akan ditolak di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, bahwa doa musafir mustajab. Kenapa? Karena dia berdoa kepada Allah Jalla wa'ala adalah dengan hati yang luluh. Nah, terenyuh dia. Karena mungkin belum tentu ada yang bisa memperhatikan keadaannya di saat safarnya. Dia tidak kenal sana dan sini, tidak kenal siapa. Sehingga dia berdoa itu terasa teriris-iris ketika dia dalam keadaan apalagi tidak diperhatikan. Maka berhati-hatilah terhadap doanya orang musafir. Kemudian yang ketiga, hak kedua orang tua terhadap anak adalah hak hamba yang paling utama untuk dipenuhi. Terdepan untuk dipenuhi. Nah, karena keduanya yang melahirkan kita, keduanya yang membesarkan, melayani kita sehingga kita jadi besar, jadi dewasa. Maka keduanya berhak untuk mendapatkan pelayanan dan penjagaan dari sang anak. Sehingga anak hendaknya berlaku sopan, bertutur kata yang baik kepada keduanya. Sehingga mereka bisa mendoakan kebaikan bagi anak yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian secara singkat terhadap kandungan hadis. Tinggallah nama-nama perawi yang disebutkan di sini dari Mu'ad ibnu Fudalah. Beliau seorang yang fiqah. Beliau wafat setelah tahun 210 Hijriah. Mu'ad ibnu Fudalah meriwayatkan dari Hisham. Hisham nama lengkapnya ibnu Abdullah Ad-Dustawai. Naam. Hisham ibnu Abdullah Ad-Dustawai. Yang sesungguhnya nama ayahnya adalah Sambar. Nama ayahnya adalah Sambar. Naam. Yang mana orang tuanya itu punya pekerjaan menjual baju yang dilengkapi dengan dustua. Naam. Baju yang terbuat dari dustua. Entah apa makna dari dustua sehingga dinisbatkan Hisham itu dengan akhir penisbatan ad-dustuwai. Naam. Hisham seorang yang thiqah, seorang yang dipercaya riwayatnya. Naam. Sampai-sampai kata Imam At-Tayalisi, Amirul Mukminin fil Hadis, pimpinan orang-orang yang beriman dalam permasalahan hadis. Nah, kalau kita sudah tahu pujian seperti ini, berusaha untuk kita ingat-ingat. Nah, sekalipun kita tidak bisa mengingat sekian banyak perawi dengan keterbatasan hafalan kita, paling tidak kenal nama-nama tertentu yang nanti suatu saat akan muncul lagi, dan setidaknya dengan itu kita dikenalkan untuk menumbuhkan kecintaan. Sampai-sampai digelari sebagai Amirul Mukminin dalam masalah hadis. Beliau wafat pada tahun 152 Hijriyah dengan usia 78 tahun. Hisham meriwayatkan dari Yahya. Yahya di sini ibnu Abi Katsir. Nah, siapa beliau? Beliau juga ulama yang tersohor. A'lamu bihadith ahlil Madinah. Sampai-sampai dikatakan bahwa beliau orang yang paling alim dalam masalah hadith untuk penduduk Madinah. Nah, Yahya ibnu Abi Katsir. Juga tidak asing lagi kalau kita melewati hadith-hadith dengan perawi, nama beliau tidaklah asing. A'lam bihadith ahlil Madinah. Thiqatun, beliau statusnya, kedudukannya di hadapan para ulama adalah thiqah, kokoh. Riwayatnya, bahkan minal ubbad, termasuk ulama yang ahli ibadah, ketekunannya dalam ibadah. Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan dari Abu Ja'far. Abu Ja'far di sini Al-Ansari. Abu Ja'far Al-Ansari. Al-Mu'adzin. Ada sebutan Al-Mu'adzin, entah beliau memang sebagai Mu'adzin, nam, ataukah penisbatan nama saja. Abu Ja'far Al-Ansari Al-Mu'adzin. Yang Abu Ja'far meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau sahabat yang besar, nam, yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terbanyak secara mutlak. Abu Hurairah di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Satu hadis, matannya dan juga perawinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memetik manfaat-manfaat dari pelajaran yang telah kita lalui. InsyaAllah ta'ala masih ada hadis lagi yang sedikit agak panjang, tidak mencukupi untuk kita langsungkan pada pagi hari ini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.